Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa pada pagi hari ini dengan izin Allah Jalla wa ala kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini. Dan sebagaimana biasanya, kajian kita adalah melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid, dan pada pagi hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, atau berkata al-muallif rahimahullah, babun ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Ini bab kita, yang artinya kata al-muallif, bab riwayat-riwayat yang datang berkenaan dengan kondisi seseorang yang dia tidak terima dengan sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapannya. Hadis yang dimuliakan Allah, pada pelajaran-pelajaran yang lalu kita telah mengetahui bahwasanya seorang muslim apabila dia bersumpah, maka dia dituntut untuk bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk ta'zim dia, bentuk pengagungan dia terhadap Allah Jalla wa ala. Dan juga termasuk dari tamam at-tauhid, kesempurnaan tauhid seseorang. Dia hanya bersumpah dengan nama Allah Jalla wa'ala dalam urusan yang benar. Artinya dalam perkara yang bukan dusta. Maka sumpah atas nama Allah ini termasuk dari pengagungan seseorang kepada Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain daripada itu, ayyuhal hadirun, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana keadaannya dengan seseorang yang kawannya bersumpah atas nama Allah di hadapan dia? Seperti misalnya ada seorang yang mengatakan sumpah demi Allah, apakah dengan billahi atau tallahi atau wallahi, bahwa saya baru pulang, dia katakan. Nah, apa yang wajib bagi seseorang yang diucapkan sumpah atas nama Allah di hadapan dia? Apa yang wajib dia lakukan? Apakah boleh bagi dia untuk dia menolak rafd, padahal diucapkan di hadapan dia sumpah atas nama Allah? Demi Allah, katanya. Nah, di sini disebutkan oleh al-muallif, bab maja'a, katanya, bab riwayat yang datang tentang orang yang seperti ini. Yaitu orang yang sifatnya apa? Dia tidak terima dengan sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapannya. Nah, penyebutan al-muallif, penyebutan penulis dengan hukum yang mubham, hukum yang masih samar, dikatakan maja'a, katanya. Riwayat yang datang. Artinya enggak disebutkan apakah hukumnya haram apabila seseorang menolak sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapannya, atau hukum yang lainnya mubham di sini disebutkan. Tidak ada ta'yin, tidak ada ya ketegasan. Nah, karena memang hukumnya tergantung keadaan, seperti nanti akan dibahas. Baik. Berkata beliau, qala 'Ani bin Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian bersumpah, jangan kalian halif. Ini istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan halif, disebut juga dengan apa? Yamin. Disebut juga dengan apa? Dengan qasam. Ya, ada halif, ada yamin, ada qasam, semuanya artinya adalah apa? Adalah sumpah. Nah, pengertian sumpah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Siapa yang bisa sebutkan? Apa pengertian sumpah? Hah? Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ayo, ikhwah yang katanya belajar. Ya, kalau belajar ditanya bisa insyaallah. Ini sudah sering disebutkan dalam pelajaran kitab tauhid, dalam pelajaran yang lainnya. Nah, apa pengertian? Karena yang namanya ta'rifat, pengertian, ya, definisi, terminologi, ini termasuk dari perkara penting dalam berbagai macam disiplin ilmu. Karena dengan definisi tersebut, ya, ilmu itu dibingkai. Ilmu itu dibingkai. Artinya, dengan definisi tersebut, seseorang bisa mengelompokkan mana, ya, perkara yang masuk ke dalam pengertian definisi, mana yang tidak termasuk ke dalam pengertian definisi. Nah, jadi para talabatul ilm, begitu pula ya, asy-syabab, ya, as-salafiyun, al-sunnah, dalam menuntut ilm, ya, di antara yang harus dia perhatikan adalah ta'rifat, definisi-definisi yang diberikan dalam pelajaran, dalam pengajaran. Nah, ada yang bisa sebutkan apa pengertian sumpah? Ini ada berapa orang, semuanya nyerah. Awal ya, ya akhana Nur Wahid. Jayid. Ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam. Yang memberikan penekanan terhadap suatu perkara sambil menyebutkan nama yang dia agungkan. Ya. Memberikan penekanan. Ya, ta'kidu syai', ta'kid itu artinya memberikan penekanan terhadap suatu perkara dengan menyebutkan yang dia agungkan. Nah, ini disebut dengan sumpah. Apakah dengan menggunakan ya wawul qasam, ya waw ataukah ba ataukah ta, ya dengan mengatakan wallahi ataukah tallahi atau billahi. Nah, jelaskan gambarannya ya. Karena pada dasarnya seorang yang bersumpah adalah memang dalam rangka untuk memberikan penekanan terhadap apa yang dia ucapkan. Ya, sumpah dia katakan demi, ya, demi Allah bahwa saya baru pulang misalnya. Dia ingin katakan bahwa apa yang dia ucapkan itu benar, maka dia berikan penekanan. Dengan apa dia beri penekanan? Dengan sumpah tadi. Dan dalam sumpahnya dia bawa-bawa nama yang dia agungkan. Siapa? Itu Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Nah, ini pengertian al-halif. Dalam Islam, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW melarang kita dari bersumpah dengan selain nama Allah. Dan khusus dalam hadis ini disebutkan, la tahlifu, katanya, bi'abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak moyang kalian. Karena diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka bersumpah dengan bapak moyang. Ya. Karena ya, sesepuh-sesepuh mereka itu adalah orang-orang yang mereka agungkan. Adalah orang-orang yang mereka muliakan. Hingga begitu besar pengagungan mereka terhadap ya, bapak moyang mereka, mereka tinggalkan al-haq, mereka tinggalkan tauhid, mereka tinggalkan kebenaran. Ini bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan alasan mengikuti ajaran nenek moyang. Ini bentuk pengagungan mereka. Nah, dalam sumpah juga mereka bersumpah dengan bapak moyang mereka. Nah, bersumpah dengan bapak moyang atau dengan nama-nama orang tua itu termasuk ke dalam sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala hukumnya apa? Apa hukumnya? Syirik asghar am akbar? Syirik kecil atau syirik besar? Asghar am akbar ikhwan? Ayo, ajibu ya ikhwan. Jawab. Syirik kecil atau syirik besar? Ini pelajaran SD. Ya. Dan sering berulang. Syirik kecil atau syirik besar ya ikhwan? Siapa yang bisa jawab? Tafadhal. Jayyid. Baik. Kata akhuna, syirik asghar kalau hanya sebatas ucapan lisan, tapi kalau dalam hati syirik besar. Begitu. Man yuafiq wa man yukhalif. Siapa yang setuju, siapa yang enggak setuju? Hah? Enggak. Antum setuju sama Allah sini? Enggak setuju? Baik, antum enggak setuju. Baik. Antum ada jawaban? Bersumpah dengan selain nama Allah. Pertanyaannya, termasuk dari syirik kecil atau syirik besar? Nah, enggak jawab. Antum enggak punya jawaban. Pas. Pas. Allah khana. Jayid. Ada dua. Nah, dia bersumpah dengan lisannya dengan selain nama Allah. Dia sebutkan misalnya demi Ka'bah. Ini bersumpah dengan selain nama Allah bukan? Iya, bersumpah dengan selain nama Allah. Dia ucapkan dengan lisan. Tapi pengagungannya kepada Allah lebih. Pengagungannya kepada Allah itu lebih. Maka ini syirik. Syirik asghar. Baik. Yang kedua, akhi. Yang bentuknya syirik besar. Kapan? Baik. Lisannya mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah. Dia katakan demi Ka'bah katanya. Tapi hatinya ya meyakini bahwa nama yang dia sebut dalam sumpahnya tadi itu Ka'bah ya memiliki keagungan yang setara dengan keagungan Allah Jalla wa Ala. Karena tadi yang sudah disebutkan dalam definisi bahwa namanya sumpah itu apa? Memberikan penekanan terhadap suatu hal sambil membawa-bawa nama yang diagungkan. Maka dengan sumpah dia telah agungkan nama yang dia bawa-bawa itu. Paham? Kalau hatinya meyakini bahwa selain Allah yang dia bawa-bawa dalam sumpahnya itu, ya, bahwa Allah Jalla wa'ala itu jauh lebih agung, ini syirik asghar. Ini syirik kecil. Ya, disebut juga dengan syirik alaf, syirik dalam al-lisan. Tapi apabila nama yang dia bawa-bawa dalam sumpahnya tadi, dalam hatinya dia yakini bahwa nama tersebut setara dengan Allah Jalla wa'ala dalam hal keagungan, atau bahkan lebih daripada Allah dalam hal keagungan, maksudnya lebih agung daripada Allah, maka ini hukumnya adalah syirik, syirik akbar. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, ihfadhu hadza. Ya, hafalkan pembagian-pembagian. Jadi sebutkan definisi. Setelah definisi ada taksimat, pembagian-pembagian. Nah, ya sehingga seorang lebih jeli lagi dalam menetapkan hukum terhadap perkara-perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahlifu bi abaikum." Jangan kalian bersumpah dengan bapak moyang kalian. "Man halafa billah," dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, kata Nabi, falyasduq, maka hendaknya dia jujur. Artinya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang apabila dia ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Ya, sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca juga tentunya pada pertemuan yang lalu ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang dia bersumpah dengan nama Allah untuk dia apa? Untuk dia jujur. Dan as-sidqu, dan yang namanya kejujuran adalah ya mutabaqatul khabari bil waqi'. Ini yang namanya kejujuran. Mutabaqatul khabari bil waqi'. Apa yang diucapkan sesuai dengan realita. Ya. Apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan realita. Ada mutabaqah, adanya kesesuaian. Nah, seperti misalnya seorang yang mengatakan, demi Allah, saya baru pulang. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan realita, bahwa memang dia baru pulang. Nah, artinya dilarang di sini untuk seseorang, dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dusta. Ya, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Dan ini apa hukumnya? Hah? Apa hukum orang yang dia bersumpah dengan nama Allah? Sumpahnya dengan nama Allah. Benar atau salah dalam hal ini? Benar. Karena dia bersumpah dengan nama Allah, itu yang diperintahkan. Tapi apa yang dia sebutkan itu dusta. Maka dia telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu apa? Al-kadzib. Al-kadzib muharram, dan jelas yang namanya kedustaan itu hukumnya haram. Ya, meskipun hal yang seperti ini lebih disukai ya dalam hadis yang kemarin kita baca ikhwan ya. Dari siapa ikhwan? Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Masih ingat? Masih ingat ya? Apa kata Nabi? Apa kata Ibnu Mas'ud? La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairi shadiqan, katanya. Aku bersumpah atas nama Allah tapi dusta, itu lebih aku sukai daripada aku harus bersumpah dengan nama Allah atau dengan selain nama Allah tapi itu apa? Tapi itu jujur. Ya. Kenapa? Karena ya bersumpah dengan selain nama Allah itu merupakan asyirik, adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan, dan sayyatu syirk, ya, buruknya kesyirikan itu melebihi buruknya kemaksiatan yang lain. Kalau kita kembali kepada pembahasan ikhwas kita yang dimuliakan Allah, Nabi perintahkan kepada al-halif, dan ini ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada si halif, kepada orang yang bersumpah. Apa perintahnya? Untuk dia jujur dalam sumpahnya. Man halafa billahi falyasduq. Wa man hulifa lahu billahi falyardha, katanya. Dan barang siapa yang diucapkan sumpah untuknya atas nama Allah, ya, jadi yang pertama tadi perintah Nabi kepada al-halif, kepada orang yang ingin bersumpah dengan nama Allah, disuruh oleh Nabi untuk dia jujur dalam sumpahnya. Jelas? Nah, perintah Nabi yang kedua adalah perintah Nabi kepada orang yang dia ini diucapkan sumpah di hadapannya. Kan gak mungkin orang bersumpah di hadapan tembok gitu ya. Dia sumpah di hadapan orang, lawan bicaranya. Ya. Dia berikan penekanan terhadap perkara yang ingin dia sampaikan di hadapan kawannya. Jelas ya? Nah, ini yang dimaksud. Berarti yang kedua adalah perintah Nabi kepada al-mahluf lahu, ya, kepada orang yang diucapkan sumpah di hadapannya. Apa perintah Nabi kepadanya? Dan barang siapa yang diucapkan di hadapannya sumpah atas nama Allah, hendaknya dia ridha, hendaknya dia terima. Selagi yang dibawa-bawa itu adalah siapa? Yang dibawa-bawa ini bukan sembarang nama, tapi yang dibawa-bawa itu adalah nama yang agung, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang dimulai Allah, ridha, ya, dengan sumpah atas nama Allah yang diucapkan oleh lawan bicara kita, ini termasuk ke dalam bentuk pengagungan kepada Allah jalla wa ala. Ya, sekarang pembahasan kita kepada perkara yang kedua. Kalau perkara yang pertama ini sudah selesai, bahwa seseorang diperintah untuk bersumpah atas nama Allah. Sekarang perkara yang kedua apa? Yaitu orang yang diucapkan di hadapannya sumpah atas nama Allah, Nabi perintahkan dia untuk dia terima sumpah temanmu itu. Gimana? Karena ya, menerima sumpah yang diucapkan di hadapannya dan sumpah itu atas nama Allah, itu termasuk ke dalam bentuk pengagungan dia kepada Allah. Jelas ya? Nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, qala li'anna al-halif akkada ma halafa 'alaihi bit-ta'zim bil yamin wa huwa ta'zimul mahluf bih. Karena orang yang bersumpah di sini, dia telah memberikan penekanan terhadap apa yang dia ucapkan, ya, dengan suatu sumpah yang mana di situ dia bawa-bawa nama zat yang dia agungkan. Fayakunu min ta'zimil mahlufi bih an yusaddaq dhalikal halif, katanya. Sehingga termasuk, ya, kepada bentuk pengagungan nama yang dibawa-bawa oleh, ya, orang yang bersumpah di hadapan kita itu, yaitu kita benarkan sumpah dia. Artinya kita membenarkan sumpah dia, itu termasuk ke dalam bentuk apa? Pengagungan terhadap nama yang dia bawa. Nah, karena nama yang dia bawa-bawa di situ adalah nama Allah jalla wa ala, dan kita makmurun diperintahkan untuk mengagungkan Allah, maka wajib bagi kita untuk kita benarkan, benarkan ucapan dia. Sebaliknya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qal wa ala hadza yakunu 'adamu al-iqtina'i bil halif billahi fihi syai'un min naqsi ta'zimillah. Sebaliknya, kata beliau, tidak terima terhadap sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapan kita, padanya terdapat unsur dari, ya, tanaqqus, ya, unsur kurangnya pengagungan kita kepada Allah jalla wa ala. Isinya ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang bersumpah di hadapan kita, demi Allah, katanya, si fulan sakit. Nah, lawan bicaranya, imma an yusaddiq, ya, apakah dia membenarkan ucapan orang ini, wa imma an yukadzib, kondisi yang kedua, atau dia mendustakan. Yang diperintahkan dalam agama adalah an yusaddiq. Yang diperintahkan dalam agama adalah dia harus benarkan ucapan orang ini. Wadih? Kenapa? Karena dia benarkan ucapan orang ini, ya, itu termasuk kepada bentuk pengagungan dia kepada Allah. Ya, Allah yang namanya dibawa-bawa oleh, ya, kawannya dalam sumpahnya tadi. Jelas gak ini, ikhwan? Tapi yang kedua adalah iman yarfud, atau dia tolak. Ya. Nah, menolaknya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, padanya terdapat unsur, ya, kurangnya pengagungan seseorang kepada Allah. Adanya terdapat unsur kurangnya pengagungan seseorang kepada Allah. Jelas sampai sini, ikhwan? Ya. Baik. Tapi hadirin sekalian muliakan Allah, hal ini berlaku ya apabila ya al-halif, orang yang bersumpah itu maudhu' ats-tsiqah. Orang yang memang dia terpercaya dalam sumpahnya. Ya. Atau khabar atau berita yang dia sampaikan ya, kita tidak mengetahui hal ya yang merupakan kebalikan dari beritanya. Contoh seperti misalnya kita tahu bahwa kawan kita ini dia itu adalah orang yang jujur. Kemudian dia memberikan penekanan terhadap apa yang diucapkan dengan bersumpah dengan nama Allah. Dia bilang, demi Allah, saya sakit. Dan kita tahu bahwa teman kita ini orang yang jujur. Dan kita gak tahu sama sekali dia sakit atau gak sakit. Wallahu a'lam. Itu perkara gaib bagi kita. Tapi karena kita tahu bahwa dia itu adalah orang jujur, wajib bagi kita untuk kita benarkan. Dan itu termasuk dari pengagungan kita terhadap Allah Jalla wa'ala. Jelas ya? Kondisi yang kedua, ya, orang yang berkata di hadapan kita, demi Allah, saya sakit. Dan kita tahu bahwa dia ya yukhalif dalam beritanya. Menyelisihi ya, realita dalam apa yang dia sampaikan. Seperti misalnya kita tahu bahwa dia ternyata tidak sakit. Maka dalam hal ini tidak wajib bagi kita untuk kita benarkan sumpahnya. Seperti misalnya, ya, seseorang yang mengatakan demi Allah, katanya, bahwa tas ini terbuat dari kayu. Padahal kita tahu bahwa tas ini terbuat dari kulit. Walaupun dia bawa nama Allah, maka dalam kondisi yang seperti ini gak mungkin kita benarkan. Ya, karena itu menyelisih akal sehat. Karena yang demikian itu jelas dan terang-terangan menyelisih akal sehat untuk kita benarkan. Nah, jadi ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan di awal tadi itu berkenaan dengan kalau kondisinya apa? Orang yang bersumpah dia jujur. Atau dia menyampaikan berita yang tidak menyelisih al-waqi' yang kita ketahui kebalikannya. Jelas ya? Maka wajib dalam hal ini untuk kita benarkan beritanya. Dan ya, membenarkan berita orang tersebut ya, termasuk dari pengagungan dia kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qala fa innal amra thani yunazzal ala ma idza kana al-halifu sadiqa, katanya. Perkara yang kedua itu berlaku kalau yang bersumpah itu adalah orang jujur, katanya. Maksudnya perkara yang kedua itu adalah apa? Itu perintah Nabi kepada orang yang diucapkan sumpah di hadapannya. Apa perintah Nabi kepada dia? Untuk dia membenarkan. Ya. Orang yang diucapkan di hadapannya sumpah atas nama Allah. Diperintah oleh Nabi untuk dia apa? Percaya. Ya. Falyardha. Untuk dia menerima. Nah, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ini berlaku idza kana al-halifu shadiqan. Kalau orang yang bersumpahnya jujur. Jelas ya? Fa idza kana al-halifu shadiqan wajaba 'ala al-mahluf lahu ar-ridha, katanya. Maka apabila orang yang bersumpah itu kita kenal dia orang yang jujur, maka wajib bagi ya orang yang diucapkan sumpah atas nama Allah di hadapan dia untuk dia ridha, untuk dia menerima. Dan hubungannya dengan masalah tauhid jelas ya. Jelas ya? Dari siapa hubungannya dengan tauhid? Bahwa ya, mendustakan sumpah dalam kondisi yang seperti ini, mendustakan sumpah atas nama Allah dalam kondisi yang seperti ini, itu termasuk, ya, naam, ya, padanya terdapat unsur apa? Kurangnya pengagungan seorang kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas gak ini? Sedangkan at-tauhid itu adalah pengagungan total kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas ya ikhwan ya? Kemudian kata Nabi selanjutnya, qala wa man lam yardha falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maksudnya barang siapa yang diucapkan sumpah atas nama Allah di hadapan dia, dan dia tahu bahwa yang bersumpah ini orang jujur, atau berita yang dia sampaikan itu dia tidak mengetahui kebalikannya. Paham gak ini ikhwan? Apa yang disampaikan oleh orang yang bersumpah, misalnya dia bersumpah, demi Allah, saya baru pulang. Ya. Dan kita gak tahu, ya, perkara lain selain apa yang dia ucapkan. Artinya kita tidak bisa menjazam, kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang dia ucapkan itu dusta. Paham ya? Kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang dia ucapkan dusta. Seperti misalnya, barusan kita lihat dia baru main bola. Ya. Kemudian dia bilang, demi Allah saya sakit. Kita tahu kebalikan dari apa yang dia ucapkan. Barusan main bola. Pemain futsal misalnya. Kok bilang? Dia sakit. Dia bilang, saya 3 hari terbaring di rumah sakit. Padahal barusan kita ketemu sama dia. Ya. Misalnya di lapangan futsal. Dia bilang, nah ini kondisi. Ya. Kita mengetahui kebalikan apa yang dia ucapkan. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, tidak wajib bagi kita untuk kita ridha meskipun dia mengucapkan demi Allah. Nah, ini di luar pembahasan. Pembahasan kita adalah apa? Orangnya jujur, gitu loh. Orangnya jujur, dia bersumpah demi Allah. Kita kenal sirahnya, kita kenal sejarahnya, dia orangnya jujur. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kita enggak tahu, ya, bahwa dia itu orang yang jujur atau bukan, gelap bagi kita. Dia mengabarkan sesuatu yang kita enggak tahu kebalikan apa yang dia kabarkan. Dan dia bawa-bawa nama Allah. Seperti misalnya, ya, mayoritas antum mana enggak? Kita enggak pernah safar, gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru yusfiru 'anil rijal. Safar itu yang menyingkap hakikat seseorang. Paham enggak maksud sabda Nabi ini? Safar melawan perjalanan jauh menyingkap hakikat seseorang. Dengan safar kita akan tahu hakikat orang ini seperti apa. Ya, ketika ditimpa kesulitan, ya, dia sikapnya seperti apa? Ya, amanahnya seperti apa? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Safar yusfiru 'anil rijal." Menyingkap hakikat seorang. Jangan-jangan dia ternyata tukang tidur misalnya. Ya. Senang bergantung sama orang misalnya. Itu tersingkap dengan safar, dengan melakukan perjalanan. Ya. Seperti itu. Artinya mayoritas antum, ya, kita enggak pernah safar. Anda enggak kenal. Kemudian antum bilang, demi Allah Ustaz, anda enggak hadir sakit. Anda enggak hadir sekian lama, anda sakit. Misalnya. Dan anda enggak mengetahui, ya, kebalikan dari khabar yang antum sampaikan. Tapi dia membawa-bawa nama Allah. Maka termasuk dari pengagungan kita kepada Allah, kita benarkan ucapan dia. Kecuali kalau kita tahu kebalikan apa yang dia ucapkan. Ya. Misalnya masih main futsal tadi sore. Kita lihat. Kok bilang dia sakit 3 hari. Dan seterusnya. Nah. Kembali kepada pembahasan. Kata Nabi SAW. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ. Dan barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah yang diucapkan di hadapan dia. Dalam kondisi yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Maka dia bukan termasuk dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tabarru' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarra', berlepas diri. Ya, berlepas diri dari orang yang seperti ini kondisinya. Dan adanya ancaman at-tabarru' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaisa minallah, bahwa dia itu bukan termasuk dari golongan Allah, menunjukkan bahwa, ya, perbuatan ini adalah maksiat. Dan dia tergolong kepada kabiratun minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Itu perbuatan apa? tidak ridha dengan sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapannya. Sedangkan dia tahu bahwa temannya yang bersumpah ini orangnya sirahnya jujur. Atau dia enggak kenal orang itu dan dia tidak mengetahui khabar kebalikan dari apa yang dia sampaikan. Kemudian dia tidak ridha juga padahal dia sudah membawa-bawa nama Allah. Maka ini termasuk dari kabiratun minal kabair, termasuk dari dosa besar yang dia lakukan. Karena adanya ancaman khusus terhadap perbuatan tersebut, yaitu at-tabarru' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Nuzaimin qala ay man lam yarda bil halfi billah idza hulifa lah. Maksudnya yaitu barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah atas nama Allah ketika diucapkan di hadapan dia, falaisa minallah, dia bukan termasuk dari golongan Allah. Wa hadza tabarru'un minhu, dan ini bentuk dari keberlepasan dirinya Nabi dari orang ini. Yadullu ala anna adama ar-ridha min kaba'iriz dzunub. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ridhanya seseorang dalam kondisi ini, ya, tidak ridhanya seseorang terhadap sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapan dia, bahwa perbuatan tersebut termasuk dari dosa-dosa besar. Dan kebalikannya, ar-ridha, yaitu ridha, ya, dengan sumpah atas nama Allah, itu termasuk kepada kesempurnaan tauhid seseorang. Jelas ya, ikhwan ya? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Baik, kita masuk kepada bab yang berikutnya, ikhwah. Qala babu qaulullah, qala babun qaulu ma syaa Allah wa syi'ta. Bab ucapan ini berkat kehendak Allah dan kehendakmu. Ini secara khusus disinggung oleh al-muallif dalam satu bab. Ya, meskipun pembahasannya setelah ya disebutkan beberapa hadis berkenaan dengan masalah ini pada bab yang lalu. Dan di sini dikhususkan dalam satu bab. Ya, dikarenakan ya besarnya perhatian syariat terhadap hadal amr, terhadap perkara ini. Naam. Berkata al-muallif قال عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال diriwayatkan dari Qutailah bahwa ada seorang Yahudi yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala innakum tusyrikun. Yahudi ini berkata, sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah. Itu jatuh kepada kesyirikan. Taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta. Kamu telah mengucapkan, maksudnya dengan kamu di sini adalah kalian. Ini maksud adalah al-muslimun, orang-orang Islam. Taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta. Kalian telah mengatakan ini berkat kehendak Allah dan engkau. Wa taquluna wal ka'bati. Dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Ikhwas kalian dimuliakan Allah, Qutailah di sini menceritakan bahwa ada orang dari kalangan bangsa Yahudi. Ya, dan al-Yahud adalah orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Dan mereka disebut Yahud. Satu pendapat mengatakan itu asalnya adalah perkataan mereka yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 156. Mereka katakan inna hudna ilaih. Sesungguhnya kami ini hudna. Hudna ay roja'na. Kami kembali kepada engkau. Dari kalimat hudna mereka disebut Yahud. Dan pendapat lain mengatakan itu nisbat, itu penisbatan kepada bapak moyang mereka yang namanya Yahudha bin Ya'qub. sehingga mereka disebut Yahud, yaitu nisbat kepada bapak moyang mereka. Yahudi ini datang kepada Nabi dan dia mengatakan, sesungguhnya kalian, maksudnya bukan Nabi tapi adalah al-muslimun, orang-orang Islam di zaman itu. Yang dimaksud adalah siapa? Yang ada di zaman itu. Siapa mereka? Tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian jatuh kepada kesyirikan. Telah jatuh kepada kesyirikan. Dan tentunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama, la ya'tamadun. Mereka tidak jatuh kepada kesyirikan dan melakukannya dengan sengaja. Ya. Akan tapi Yahudi ini datang kepada Nabi mencela. Ya, mencela siapa? Al-muslimun, mengejek orang-orang Islam, mengejek para sahabat dengan mengatakan apa yang dia ucapkan. Kalian telah melakukan kesyirikan. Kemudian disebutkan kesyirikannya seperti apa? Taqulun, yaitu kalian katakan, Masya Allah wa syi'ta. Kalian bilang ini berkat kehendak Allah dan engkau. Dan pada pelajaran yang lalu telah disebutkan bahwa bentuk kesyirikan di sini adalah kesyirikan dalam hal apa? Dalam hal lafaz. Syirkul lafzi. Itu bentuknya adalah penyetaraan masyiah. Yang namanya masyiah artinya apa? Kehendak. Penyetaraan kehendak selain Allah dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah. Ya, kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki kehendak dan makhluk juga memiliki kehendak. Ya, tapi kita juga mengatakan bahwa kehendak Allah itu berkuasa di atas kehendak makhluknya. Jelas ya? Nah, pada ucapan Masya Allah wa syi'ta, ini berkat kehendak Allah dan kamu. Ada penyetaraan kehendak makhluk dengan kehendak Allah di sini. Jelas ya? Yaitu dengan menyandingkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah dengan menggunakan huruf waw. Ya, yang dalam bahasa kita disebut dengan dan, yang menandakan kesetaraan. Ya, biasa saya istilahkan seperti ucapan seorang, ja'a Muhammadun wa Ali misalnya. Telah datang Muhammad dan Ali, datangnya bersamaan pasti. Tapi kalau Muhammad datang duluan, kemudian selang berapa waktu baru datang Ali, kita enggak gunakan kalimat dan di sini. Tapi kita gunakan kalimat apa? Tsumma ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Kemudian Ali, baru si Ali datang selanjutnya. Maka penggunaan dan di sini itu menandakan penyetaraan. Penyetaraan selain Allah dalam hal ini wa syi'ta dan kehendakmu, dan kamu di sini dimaksud adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis yang lain, masyaallah wa syaa fulan katanya. Atau wa syaa Muhammad. Ini berkat kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Jelas ya kesyirikannya di sini. Ya. Dan hukum dari ucapan ini imma asghar wa imma akbar, seperti yang sudah disebutkan. Ya, bisa hukumnya adalah syirik kecil apabila hanya sebatas ucapan lisan. Sedangkan hatinya ya tidak ya menyetarakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Dan ini yang harus kita duga ya pada diri para sahabat ridwanullahi alaihim, ya, ketika mereka mengucapkan ucapan ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ya, sebelum datangnya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham enggak ini? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebagian mereka mengucapkan ucapan ini. Enggak bisa kita katakan oh mereka jatuh kepada syirik akbar. Enggak. Tapi kita duga bahwa mereka ucapkan itu hanya sebatas lisan. Hanya sebatas ucapan lisan. Adapun hati mereka tidak menyetarakan kehendak Nabi dengan kehendak Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Artinya hanya dalam syirik lafzi. Ya, dan itu pun juga sebelum adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sebelum adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini si Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikun. Kalian menyekutukan Allah. Bukan dalam rangka mengoreksi, bukan. Ya. Bukan pula dalam rangka meluruskan, tapi dalam rangka mengejek. Taquluna masyaallah wa syi'ta. Kalian katakan ini berkat kehendak Allah dan kamu. Wa taquluna wal Ka'bah. Yang pertama adalah masalah masyaallah wa syi'ta. Kita sudah tahu hukumnya. Dan yang kedua adalah masalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, dan kita sudah tahu juga rinciannya, apa hukumnya ya. Jangan lagi nanti ditanya enggak tahu. Fa amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabatnya. Idza aradu an yahlifu, apabila mereka ingin bersumpah, an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Ini seperti yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang suatu faedah yang penting, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau melarang dari sesuatu kecuali beliau carikan solusinya. Ya, beliau carikan penggantinya. Beliau melarang dari bersumpah dengan nama selain nama Allah. Ya, dan memerintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Dan disebutkan faedah yang kedua di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi solusi dari solusi yang tentunya itu tidak menyalahi syariat, hukumnya boleh, beliau cari solusi tersebut, ya, naam, dengan pengganti yang tidak jauh-jauh. Maksudnya apa? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk mengatakan demi Ka'bah. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam berikan solusi sebagai ganti dari sumpah demi Ka'bah ini. Tapi dengan solusi yang memiliki kemiripan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah." Apabila mereka ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan sumpah demi Rabb-nya Ka'bah. Enggak jauh-jauh, wal Ka'bah dengan wa rabbil Ka'bah. Wal Ka'bah muharram. Wal Ka'bah ini syirik dan haram. Wa rabbil Ka'bah mirip-mirip dengan wal Ka'bah, tapi hukumnya apa? Jais dan tidak terdapat padanya pelanggaran terhadap syariat. Wan yaqulu masyaallah tsumma syi'ta, dan untuk mengucapkan masyaallah tsumma syi'ta, ini berkat kehendak Allah kemudian engkau. Nah, ini insyaallah taala ya pembahasan kita pada bab ini, dan padanya masih terdapat pembahasan lainnya, dan insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.